tanganmu kasih, gelisah hati tak menentu, menetes air mata kulihat di pipimu. Adakah kesalahan dariku? Terima kasih ya sayang, yang sedengerin aku.